Science, Deductive, Activis, Energy, Artis, Disco, Copy, Astronaut, Access, Business, Radiokunci. Saya Vicky Daulay. Saat ini saya sedang berada di Walters Woodbury Bar, terletak di Javastrat, di daerah Indischburg. Jika Anda datang ke sini, mungkin Anda bisa melihat berbagai imajinasi tentang wilayah tropis. Banyak sekali pepohonan, tumbuhan, bukan pepohonan tapi mungkin lebih ke tanaman, tanaman tropis mungkin, saya tidak bisa pastikan. Ada beberapa gambar atau foto di Indonesia, kemungkinan besar dari zaman kolonial. Beberapa cap batik yang ada di lemari kaca. Nah, saat ini saya sedang berada bersama Raisa Kamila, seorang mahasiswi Universitas Clayton. Saat ini ia sedang menjalankan satu proyek riset mengenai kolaborator lokal di Aceh, dan fokus risetnya berpusat pada bagaimana hubungan antara satu peristiwa kecil di Aceh mengenai Raisa menyebutnya kolaborator lokal, dan bagaimana hubungannya terhadap kereta api sebagai infrastruktur kolonial. Saat ini Raisa ada di depan saya dan saya akan mencari Raisa. Mungkin kita mulai dari, mungkin kamu pengen cerita tentang risetmu, risetmu tentang apa, bagaimana, dan oke, aku perlu bilang hai gak sih? Enggak. Kayaknya langsung aja ya ceritanya. Sebenarnya ini proyek risetku yang sekarang itu kelanjutan dari proyek riset amatir sebelumnya. Jadi aku di Leiden ini kuliah diperantarai oleh program N Kompas namanya. Program N Kompas ini untuk mahasiswa Indonesia, India, China yang tertarik pada sejarah global dan kolonial dan ingin menggunakan arsip-arsip Belanda. Nah, aku belajar sejarah diperantarai oleh program ini ke Leiden. Jadi tahun pertama aku kuliahnya BA, pre-master. Tahun kedua aku master dan aku ngambilnya tetap jurusan global dan kolonial. Aku fokusnya di kolonial history. Nah, tahun pertama aku kuliah, aku menulis tentang infrastruktur kolonial, tentang kereta api. Bagaimana ini pertama kali kereta api ini awal, ya itu itu infrastruktur militer pada mulanya. Jadi untuk memudahkan mobilisasi tentara kolonial dan memblokade pesisir timur Aceh dari interaksi dengan orang-orang di seberang selat. Karena seberang selatnya itu Selat Melaka, itu jadi dunia luarnya orang Aceh. Jadi kalau mereka mau minta pertolongan atau minta dukungan kerajaan-kerajaan lain untuk melawan Belanda, itu lewat pesisir timur ini. Tapi waktu Belanda datang, ini yang pertama kali diblokade. Jadi dari Aceh sampai ke Kuala Simpang itu dibangun jalur kereta, yaitu namanya lini konsentrasi. Jadi aku tahun pertama aku mempelajari lini konsentrasi. Aku berusaha lihat gimana lini konsentrasi ini kemudian berubah fungsinya, tadinya untuk mobilisasi militer, jadinya untuk mobilisasi gerakan anti kolonial. Jadi orang-orang mulai terhubung di antara wilayah-wilayah ini. Bagaimana mereka berusaha melumpuhkan infrastruktur kolonial dengan mensabotase kereta, apa mensabotase apa kabel telegraf. Ya gitu sih sebenarnya. Tapi yang sekarang aku berusaha lihat di apa di master thesisku itu lebih ke siapa sih apa ya itu siapa sih yang memulai ini dan ternyata mereka itu adalah apa elit lokal yang selama ini dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Tapi di sini aku mau melihat apa bagaimana sih kita selama ini pengertian kita tentang kolaborator itu ternyata bisa ambivalen gitu. Bahkan satu sisi kakinya di Belanda, tapi di sisi lain kaki mereka itu juga di apa ya di orang-orang biasa. Mereka juga orang-orang biasa. Orang-orang biasa itu ya orang-orang yang harusnya mereka govern. Orang-orang ya kita quote unquote rakyat gitu. Dan ya itu sih mereka terus tadinya perlawanan itu sangat apa sangat violence darah dengan darah, tapi setelah apa setelah pemerintahan sipil periode yang aku kaji ini zaman pemerintahan sipil sampai 18 sampai 23 itu perlawanan itu enggak lagi pakai senjata, enggak lagi bunuh-bunuhan, tapi ya mulai menulis, mulai mogok, mulai rapat-rapat umum gitu, dan mulai berjejaring dengan orang-orang di Jawa, di Sumatera Barat, di Sumatera Timur, dan mulai lumpuhkan tuh sistem sih, bukan lagi orang. Jadi ada aku berusaha ngeliat shifting itu sih. Bagaimana kamu melakukan riset kamu sekarang? Aku sebenarnya ini sih standar sih hitungannya. Aku karena ini periode yang kolonial, jadi tidak mungkin aku wawancara orang untuk oral history segala macam. Jadi aku membaca arsip. Tapi aku memakai beberapa jenis arsip. Aku pakai arsip punya kolonial. Tapi juga memakai arsip lokal, koran-koran. Jadi aku mau ngelihat bagaimana satu event itu keterlibatan beberapa kolaborator lokal, beberapa ulai balang dalam masyarakat Islam. Tapi aku berusaha ngelihat bagaimana satu event ini dimaknai oleh dua kelompok itu, ulai balang dan kolonial. Aku berusaha ngelihat ambivalensi dan kontradiksi dalam satu event itu. Jadi kayak untuk ya itulah, untuk melihat nature of collaboration itu ternyata enggak sederhana yang kita bayangin selama ini tentang ulai balang adalah kaki tangannya Belanda. Itu sih. Kamu sempat menyebut arsip. Metode apa yang kamu gunakan sekarang? Metode apa yang namanya ya? Sebenarnya sih aku nggak tahu nih metode apa namanya ya, cuman aku berusaha berusaha enggak bergantung sama satu arsip kolonial aja gitu. Aku berusaha membaca celah-celah di antara arsip-arsip kolonial ini dengan membaca arsip-arsip lokal. Jadi ya apalah itu namanya. Apa yang kamu gunakan? Maksudnya arsip apa yang kamu gunakan? Arsip kolonial. Arsip kolonial yang aku pakai itu laporan-laporan politik. Jadi kayak apa? Bentuknya seperti apa? Bentuknya ya laporan dari pemerintah dari otoriti di Aceh tentang peristiwa ini dan kemudian mereka kirim laporan ke Binaan Landestur, ke kayak Kementerian Dalam Negeri kolonial, terus itu diteruskan lagi ke Gubernur Jenderal di Bogor, dan itu diteruskan lagi ke kopinya diteruskan ke sini ke Den Haag. Aku berusaha ngeliat kenapa sih peristiwa kecil ini jadi penting. sampai harus dikabarin sampai ke Den Haag. Dan bagaimana apa ini kan sebenarnya laporan-laporan yang dikirim lewat apa lewat kawat ya. Dan berarti kan ini menandakan ini peristiwa yang penting dan butuh keputusan cepat kan. Nah, aku itu satu, itu arsip satu ya, satu jenis arsip yang aku pakai. Satu jenis arsip lagi itu koran-koran yang dipakai sama Ule Balang ini, kolaborator lokal, untuk untuk merepresentasi diri mereka. Mereka ngejelasin apa sih, kenapa sih harus bergabung sama masyarakat Islam, kenapa gabung dalam gerakan seperti yang di Jawa juga relevan di Aceh gitu, dan kenapa itu sih sebenarnya yang aku berusaha lihat, dan apa yang orang kolonial tuh nggak lihat dari apa mereka kan nggak ya itu sih pokoknya itu yang nggak apa yang nggak tertulis di arsip kolonial aku temukan di arsip koran-koran itu sih di arsip lokal. Kalau dari obrolan kita sebelumnya mungkin kamu bisa sedikit menambahkan seberapa penting untuk yang aku tangkap sekarang kamu ingin mengisi celah-celah dari sejarah yang seringkali ditulis atau dinarasikan dari atas, dari kelompok-kelompok elit. Ya. Mungkin kamu bisa menambahkan seberapa penting riset ini untuk dilakukan? Iya, apa sih namanya? Bagiku sih selama ini yaitu ya sejarah di Aceh pembacaannya tuh legacy ya. Jadi siapa yang menang, siapa yang kalah, kenapa pemberontakan A penting, kenapa pemberontakan B penting, apa ada hubungan antara keduanya, apakah ini dan apa pembacaan kayak gitu menurutku enggak memberi pengertian yang baru tentang seperti apa sih hidup di zaman dulu dan hidup di zaman dulu ya bukan berarti hidup antara baik, kalau kita bicara legacy kan rasanya perang terus ya. Aku sebenarnya lebih tertarik untuk melihat daily life orang-orang untuk apa apa coba ini apaan manis sebenarnya sih aku mau sih cuma pengen tahu sih daily life orang-orang zaman dulu kayak gimana selain mereka berperang mereka ngapain aja. Oh, dan aku mau apa. Dan kalau kita bicara legacy terus-terusan, kita pertama kita jadi lupa ada orang-orang biasa juga yang hidup dan tidak dan bukan tidak berperang ya, tapi ya apa ya? Ya itu sih ya yang enggak aku sedih bingung. Kenapa orang-orang biasa? Ya, apa pentingnya orang-orang biasa? Gak tau sih, bagiku mereka itu gak ada tuh loh dalam narasi selama ini. Jadi kalau kita bicara legacy, yang ada selalu adalah kelompok A dan melawan kelompok B, kelompok C melawan kelompok D, dan bagaimana leluhur generasi setelah kelompok A dan B meneruskan perlawanan ini. Jadi seolah-olah isinya perang mulu gitu. Dan bagiku di luar itu ada orang-orang biasa yang hidupnya itu ya nggak berubah juga setelah si A dan B menang gitu atau si B menang si C kalah. Ada orang-orang yang hidupnya dari zaman ke zaman ya apa dia kalah dalam segala hal, dia kalah dalam dalam narasi itu, jadi dia nggak ya hilang sama sekali, kayak kita nggak pernah tahu gitu tentang apa ya tentang apa. Ya itu sih, aku sebenarnya pengen lihat aja sih di luar pertarungan-pertarungan politik ini ada apa sih gitu. Jadi ya karena orang-orang biasa tidak masuk dalam pertarungan ya aku pengen melihat mereka itu sih. Kalau memang kita mau membandingkan misalnya dengan cara pengarsipan kolonial yang seringkali dari atas dan cenderung melihat arsip sebagai sesuatu yang bisa diklasifikasi, dikategorikan, dikelompokkan. Lalu pertanyaannya, apa yang pengen kamu capai dari sekarang? Iya. Kalau kita lihat arsip kolonial, kelihatan banget sih bagaimana mereka berusaha mengklasifikasi orang, mengklasifikasi orang itu dalam ini ya, suku-suku, perbedaan itu kan. Jadi misalnya di satu arsip ditulis ada syarikat Islam, tapi yang tertarik cuma orang Minang dan orang Batak. Itu seolah-olah orang Aceh itu nggak tertarik untuk gabung syarikat Islam, atau nggak ada, atau sedikit. Tapi kalau kita baca koran, kita bisa ngelihat sebenarnya nggak ada pemisahan kayak gitu. Kalau kita lihat koran, yang nulis orang Aceh, tapi korannya itu diterbitin di kampung Cina yang didukung oleh pedagang-pedagang Minang dan Jawa. Dan mereka bicara bukan masalah kita ini siapa, tapi ini tanah punya kita. Dan di tanah punya kita ada infrastruktur kolonial, ada perkebunan, ada pertambangan yang dibuka. Jadi yang mereka berusaha pertahankan itu bukan identiti, tapi satu ruang. Nah, tapi kan membaca ruang itu kan kita nggak, kalau kita bergantung sama arsip kolonial, kita cuma mendapat klasifikasi-klasifikasi gitu. Oh, ada PKI, iya ada PKI di Aceh. Tapi yang tertarik ya cuma orang Minang, tapi kita nggak tahu kita mau, kalau kita ngikutin arsip apa logika kolonial, seolah-olah semua orang ini hidup terpisah-pisah di tempat-tempat yang berbeda dan punya tujuan-tujuan berbeda. Tapi kalau kita baca koran yang mereka tulis sendiri, kita ngeliatnya ya mereka hidup di tempat yang sama gitu, di ruang yang sama dan punya tujuan yang sama, yaitu pengen berdaulat atas ruangnya sendiri. Dan itu tuh nggak akan kelihatan kalau kita baca arsip kolonial toh. Jadi ya gitu-gitu sih sebenarnya. Tadi kamu nanya apa ya? Seberapa penting untuk mengisi, kalau kamu menegasikannya dengan sejarah sebagai legacy, lalu yang kamu lakukan sekarang dengan caramu sekarang, seberapa penting untuk berbicara tentang riset ini? Sebenarnya nggak penting sih. Tapi jika kita membandingkannya dengan metode arsip kolonial. Iya. Kalau kita ngikutin logikanya kolonial dalam mengarsipkan event, legacy itu akan jatuh either ke ulama atau ule balang, ke tuan tanah, ke pemilik apa, ke kolaborator atau ke apa, ke ulama ini. Bagiku penting untuk apa mengcounter narasi ini. Ya itu sih kayak pengen menarik terus mbaknya pengen pindah tempat duduk itu. Kayak sini ya. Ya itu sih pengen bereksperimen aja sih. Gimana ya kalau legacy ini kita kasih ke orang-orang biasa gitu. Apa ya yang akan terjadi gitu kalau orang-orang biasa ini ternyata terlibat loh dalam event-event yang ternyata krusial, ternyata genting, ternyata apa, bikin kolonial tuh kelabakan. Nah, itu kali ya yang aku berusaha bikin gitu, kayak mengembalikan tapi memberi legacy ini ke orang-orang yang tadinya tuh hilang dalam narasi yang ada selama ini. Aku jadi tertarik soal distribusi pengetahuan atau produksi pengetahuan. Apakah keberadaan sekarang, kamu mahasiswa di Leiden University, apa yang membedakannya ketika kamu berada di sini dan berada di Indonesia? Mungkin pertanyaan yang sederhana, apakah memungkinkan untuk melakukan hal yang sama di Indonesia? Ya itu sih persoalannya, di Indonesia kita punya arsip, tapi arsipnya di Jakarta misalnya, di Perpusnas atau di Andri. Ada sih Andri gitu misalnya di Aceh, tapi ada koleksi-koleksi yang nggak ada gitu. Sama juga di sini juga ada arsip, ada koleksi-koleksi yang nggak ada. Jadi ya akan sulit. Jadi kalau kayak aku sekarang, aku kerjakan arsip kolonialnya aku dapat dari Denha, sementara arsip lokalnya aku dapat dari Perpusnas. Aku diuntungkan sih posisiku berada di Leiden karena aku punya apa, akses ya ke arsip-arsip kolonial. Yang mungkin ini aku nggak bisa bikin sih kalau aku di Aceh atau di Jakarta gitu. Jadi ya susah ya. kalau nggak ke Leiden. Tapi juga bukan berarti ini adalah, bagiku sih bukan berarti ini adalah apa, pusat segala-galanya. Karena ya saling ini sih, nggak bisa satu ini doang. Kalau balik lagi ke caramu menggunakan arsip, kamu bisa cerita sedikit nggak bagaimana menggunakan arsip, apa yang digunakan, bagaimana menggunakannya, atau ada material tertentu mungkin seperti dokumen tertentu, surat atau catatan atau apapun yang mungkin. Aku pakai tiga sih sebenarnya, aku lupa bilang tadi. Satu, catatannya Snook tentang apa, bagaimana dia mendefinisikan orang Aceh, bagaimana dia mendefinisikan orang Aceh dan bagaimana dia mendefinisikan siapa yang bisa jadi kaki tangan, siapa yang enggak. Satu, dari situ di satu kita bisa ngeliat bagaimana Belanda kolonial mendefinisikan orang dan apa, kaki tangan. Terus untuk aku pakai laporan-laporan politik karena itu jadi ukuran sih. Satu peristiwa itu bikin sistemnya kelabakan atau enggak. Terus aku pakai koran karena itu untuk ngelihat gimana orang-orang biasa itu berbicara tentang diri mereka sendiri ke audiens yang di luar ini ya, di luar ruang mereka. Koran-koran yang aku pakai itu Hindia Sepakat, Benih Merdeka, itu koran yang diterbitin di Sibolga dan Tapanuli, kalau salah, tapi kayaknya salah. Dan apa, distribusinya tuh di apa, di luar Aceh. Jadi aku berusaha ngeliat bagaimana event ini nggak cuma relevan di Aceh tapi juga apa, relevan di luar Aceh gitu, bahwa ya gitu sih. Not sure if I answered the question. Boleh cerita sedikit lagi nggak tentang kamu menyebutkan infrastruktur kolonial? Kamu bisa cerita nggak soal bagaimana kereta api digunakan waktu itu? Dan sebenarnya juga ini terkait sama proyek riset residensi kunci yang menggunakan radio sebagai alat untuk riset. Sebenarnya sih aku ngelihat apa, shifting functionnya infrastruktur sih. Awalnya itu dipakai untuk mobilisasi militer, kemudian waktu pemerintahan sipil itu untuk distribusi komoditi, dan tapi di saat yang bersamaan di pemerintahan sipil, publik apa, infrastruktur itu di apa, boleh diakses oleh orang-orang biasa. Tapi oleh orang-orang biasa ini, infrastruktur itu dipakai untuk memobilisasi ide dan orang. Jadi koran-koran itu cuma bisa ya, ide untuk anti kolonial ternyata. Dan ide itu di apa, ide itu kan nggak datang dari ruang kosong toh, dia datang dari tempat lain dengan infrastruktur yang sama. Jadi di apa, aku apa, berusaha ngeliat bagaimana di tempat yang dengan infrastruktur yang sama itu ada event yang paralel. Jadi bagaimana ide itu sampai ke Aceh, itu pasti ada satu perangkat yang bikin dia nyampe kan. Dan bagiku si kereta api ini adalah satu, itu ya, itu infrastruktur yang memungkinkan nggak cuman kolonial itu dari Bogor bisa ngirim apa, telegraf ke Aceh, tapi juga bagaimana koran, bagaimana orang itu bisa nyampe juga, dan propaganda sesuatu dan mengorganisir sesuatu. Jadi ya aku berusaha ngeliat bagaimana orang-orang biasa itu memakai si infrastruktur ini untuk kepentingan mereka sendiri sih. Kalau mereka bagaimana menggunakannya? Misalnya, dari hasil temuan. Misalnya ada orang, misalnya ada orang dari Medan dan dia orang Muhammadiyah dan dia pengen mengajak orang-orang di Aceh untuk gabung ke Muhammadiyah. Ya, dia ide Muhammadiyah itu cuma akan tersebar di sekitar jalur itu. Di mana ada infrastruktur kolonial, situ dia akan beredar. Sama seperti PKI, Serikat Islam, PNI. Kalau mereka mau bikin rapat-rapat besar, itu ya mereka enggak akan masuk ke hutan dan menemukan satu kampung untuk mereka ajak ngobrol. Tapi mereka akan ajak ngobrol orang-orang di sepanjang jalur kereta itu. Jadi dan itu satu. Terus yang kedua, mereka akan sabotase gitu. Jadi untuk melumpuhkan sistem itu ya mereka ambil ininya, relnya, jadi kereta nggak bisa jalan. Mereka ambil alih, atau mereka masinisnya ditusuk segala macam. Iya, kayak gitu. Pokoknya kereta nggak bisa jalan gitu. Kalau kereta nggak bisa jalan, berarti komoditi nggak bisa sampai pada tempatnya. Kabar, surat, apa itu nggak bisa sampai. Jadi gitu-gitu sih. Jadi aku berusaha sabotase-sabotasenya. Sejauh ini dari perjalanan riset ini, kamu sempat menemukan ini nggak? Maksudnya bahan bandingan yang menyebutkan bagaimana kereta api ini dimaknai pada zaman kolonial. Bahan bandingan? Kalaupun kamu menyebut di awal bahwa riset kamu ini lebih fokus pada kolaborasi lokal dan infrastruktur kolonial yang di tanda kutip diambil alih, kamu sempat menemukan nggak dokumen tertentu yang menunjukkan bahwa kereta api digunakan berbeda pada zaman ini? Kalau di koran-koran lokal sih aku nemu ya, misalnya yang kayak ada koran namanya Utusan Rakyat, terbitnya di Langsa di Aceh. Itu ya dia nyebutin sih, misalnya ada wakilnya PSTP yang Serikat Buruh Hindia Belanda itu. Mereka Kadarisman, dia datang dari Medan ke Aceh. Dia datang dari Medan ke Aceh dan akan melanjutkan perjalanannya ke daerah-daerah sepanjang jalur kereta. Jadi konsolidasi gerakan-gerakan ini ya terbatas di jalur kereta itu. Itu ditulisin kayak ya pertemuan berikutnya akan diadakan di Langsa, pertemuan berikutnya akan diadakan di Loksmawe. Jadi ya cuman mereka cuma ngejelasin kayak ya ngasih kabar gitu aja sih, kayak info gitu ya berikutnya ada ini. Tapi kalau kamu masuk tadi kajian, ada beberapa sih kayak merazia ngebahas tentang infrastruktur modernity secara umum. Terus yang baru juga ada Riana Subianto ngebahas tentang sosioteknologi media komunikasi, gimana ya koran, terus pelabuhan. Tapi ya itu sih. Terus juga Siraisi juga sempat bahas sekilas tentang Takeshi Siraisi, juga bahas tentang jalur merah, tentang bagaimana PKI Serikat Islam Merah itu menyebarnya di sepanjang jalur dari Semarang ke Solo dan Jogja. Begitu sih. Tapi kalau konteksnya Aceh, dan itu aku not sure. Mungkin aku belum baca. Kamu juga sempat nyebut soal tadi bagaimana hubungan risetmu dengan Aceh sekarang, dan kaitan Aceh sekarang dengan bagaimana diskursus tentang hak asasi manusia, tentang suara, dan kamu bisa jelaskan lagi? Iya sih, bagiku narasi tentang legacy ini kan membuat orang satu pemenang atau victim. Terus bagaimana victim ini harus ditolong, harus diberdayakan, harus diberi kapasitas lah. Jadi bagiku seolah-olah kalau kita terus-menerus membaca diri sebagai victim, bagiku kita jadi kayak kehilangan agensi dan kita nggak tahu kita harus ngapain. Seolah-olah nasib kita ya terus-terusan ditentukan oleh orang di luar kita gitu. Jadi bagiku, tadi pertanyaannya apa sih? Bagaimana hubungan riset dengan Asia sekarang? Aku menangkap bahwa apa yang kamu riset yang kamu lakukan tentang kolaborator lokal juga punya hubungan yang dekat dengan bagaimana misal NGO memberikan suara terhadap orang-orang Aceh. Kamu bisa jelaskan lagi atau menambahkan? Sebenarnya sih aku cuma pengen apa menunjukin bahwa kita di zaman dulu, di zaman kolonial itu orang bisa kok gitu apa bicara untuk dirinya sendiri dan bisa kok membaca keadaan dan membaca keadaan bahwa oh ternyata yang kita alami ini relevan dengan orang-orang di tempat lain gitu, sama, dan orang-orang bisa mengatur agendanya sendiri, mau ngapain, dengan siapa, bagaimana. Bagiku sih kalau kita terus-menerus membaca, dibaca sebagai victim, kalah atas ini atas itu, dan oleh karena itu butuh ditolong dengan agenda A, B, C, D, ya mau sampai kapan gitu lah kita terus menadahkan tangan ke orang kayak bantu kami, jadi aku pikir apa mungkin risetku nggak akan terlalu relevan dan berguna, tapi bagiku menunjukkan bahwa kita bisa kok gitu mandiri untuk menjadi apalah gitu, nggak harus didikte mulu gitu. Not sure if I. Apa ya? Kamu sempat menemukan ininya nggak? Sempat menemukan ketika kamu melakukan riset di sini, kamu sempat menemukan kontradiksi. Maksudku kontradiksi dalam asik yang dibuat kolonial itu sendiri. Sempat menemukan kontradiksi dengan kontradiksi di dalamnya, maksudnya ketika kamu bilang bahwa aset kolonial cenderung untuk mengklasifikasikan, ketika dia dihadapkan dengan temuan-temuan, ada kontradiksi yang tampak kira-kira. Satu yang menurutku menarik sih itu gimana kolonial selalu membaca Aceh itu sebagai single entity dan homogen, bahwa Aceh itu hanya diisi oleh orang Aceh dan Islam, bahwa semua perlawanan itu semangatnya jihad dan anti kafir. Kelihatan sebenarnya dalam arsip kolonial sendiri mereka nggak bisa menjelaskan kenapa komunisme dan serikat Islam merah masuk dan diterima di Aceh. Mereka selalu menganggapnya, wah ini orang luar nih yang bawa masuk, wah ini provokasi dari pihak-pihak perkebun apa pekerja-pekerja perkebunan, dan mereka selalu bilang ini apa ini masyarakat Islam di Aceh dianggap berbahaya karena kata Islam itu bagi kolonial di Aceh, bagi pemerintahan kolonial di Aceh itu adalah fanatisme. Sementara kalau kita lihat arsip, kalau kita lihat arsip koran, nggak ada kata-kata jihad. Arsip koran maksudnya koran jam? Koran yang ditulis oleh kolaborator lokal ya. Oleh ya, Hindia Sepakat, Benih Merdeka. Nggak ada kata jihad, nggak ada kata kafir, nggak ada kata ya nggak ada imajinasi. Jadi bagiku sih si kolonialnya selalu membaca perlawanan itu sebagai fanatisme. Sementara kalau kita baca koran, kita malah melihat sesuatu yang sama sekali lain, bahwa ini bukan perkara agama, ini bukan perkara suku, tapi ini perkara ruang hidup kita yang diambil oleh orang lain, kita kehilangan ya itu sih hak kita atas ruang, bagaimana reproduksi cara kita hidup dan berproduksi ekonomi itu jadi terbatas karena ada kolonial, dan bahwa ya gitu-gitu sih. Dan kenapa ini jadi masuk akal bagi orang-orang di zaman itu ya karena mereka hidup di tengah-tengah infrastruktur itu, dan itu juga dialami sama orang-orang yang hidup dengan di bawah infrastruktur kolonial di tempat lain. Jadi sesama orang yang dalam di bawah infrastrukturnya punya pengalaman yang sama dan merumuskan cara melawan yang mungkin berbeda tapi esensinya sama sih. Kamu bisa cerita nggak bagaimana perjalanan kamu menemukan arsip sekarang sampai ke tahap sekarang ini, dari awal kamu siapa, kemana, sebenarnya awalnya aku cuma pengen nulis tentang kereta api karena aku penasaran aja sih dengan kayak kok pernah ada kereta api tapi kita nggak pernah tahu, dan apakah kereta api ini berpengaruh dalam mobilisasi orang segala macam, distribusi ide. Awalnya itu tapi kan kalau kita ke tempat arsip mana ada, kita kan nggak bisa googling kereta api Aceh gitu, enggak. Tapi kita harus ya tahu tahunnya kapan, terus kita kira-kira departemen apa kira-kira yang memproduksi arsip sekitar itu. Jadi ya standarku sebagai anak sejarah kolonial ya ke arsip, ke departemen Ministry of Colony kan. Ministry of Colony, terus aku cek Aceh. Tapi kan nggak mungkin toh mereka nulis arsip kereta api dibangun tahun segini untuk ini, kan nggak mungkin. Jadi aku berusaha dan aku sempat agak lama sih membaca arsip itu, karena awalnya aku cuma mau tahu tentang kereta api. Tapi kemudian aku berusaha membayangkan paralelisme itu. Aku berusaha ngeliat, okay, kalau tahun 26 ada pemberontakan PKI di Jawa, di Sumatera Barat, terus di orang Aceh lagi ngapain ya pas itu. Jadi aku di arsip Ministry Pankoloni aku cek tahun 26 dan cek sebelum itu, dan ya aku dapat apa yang aku dapat sekarang sih. Jadi dan aku karena periode itu juga kosong waktu aku cek di historiografi kolonial Aceh. Orang ada memang itu ditulis tapi sekilas itu dianggap nggak penting. Jadi kayak dianggap yang penting itu ya periode sebelum pasifikasi dan sesudah pasifikasi. Pasifikasi itu periode yang aku garap sekarang. Jadi pasifikasi ini kan periode penaklukannya Belanda terhadap Aceh. Pacify, kayak mendamaikan gitu, menaklukkan. Karena namanya udah pacify, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Padahal itu tahun-tahun yang menurutku itu justru banyak event-event menarik. Banyak paralelisme dengan apa yang terjadi di Jawa dan di Sumatera Barat. Aku ngomong apa sih dari tadi? Kayaknya ngawur mulu. Maafkan aku, manusia-manusia di luar sana. Saya dari tadi bingung. Sebenarnya kan kalau melihat rencana kunci sekarang untuk kita, urutannya sebenarnya dari celah arsip kolonial, lalu bergerak ke strategi lain untuk melihat arsip kolonial, lalu bergerak lagi ke pertanyaan bagaimana arsip-arsip itu setelah dia dilihat dengan cara yang baru. Nah, kalau kamu bisa, mungkin kamu bisa berbagi pengalaman nggak tentang itu. Ada celah apa yang kamu lihat sejauh ini? Celah apa? Apa ya? Selain kontradiksi tadi ya, selain kontradiksi yang kamu sebutkan tadi, kontradiksi mungkin jadi celah juga kan? Tapi pertanyaannya, celah dalam arsip kolonial. Celah untuk penelitian lebih lanjut kah? Maksudnya untuk melihat arsip kolonial dalam pembacaan yang lain. Kalau kamu bilang kamu bergerak dari event yang sifatnya juga berhubungan langsung dengan agensi, lalu perbedaannya apa misal dengan arsip kolonial? Event kaitannya dengan agensi. Tapi kolonial bagaimana melihatnya? Apakah artinya kan tidak, kalau yang aku tangkap dari uraianmu mereka tidak melihat itu sebagai event yang berhubungan dengan agensi. Nah, di dalam mahal itu apakah ada celah di market? Kayaknya ada ya. Tapi ya apa yang mesti dilihat? Maksudnya kalaupun itu sesuatu yang kurang, bagaimana mesti melihatnya? Sesuatu yang kurang, kurang apa ya? Maksudnya kalau celah dimaknai sebagai sesuatu yang lack, kekurangan. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk melihat celah itu? Apa ya, nggak tahu sih, aku ngebayanginnya mungkin jawabanku tidak menjawab pertanyaanmu ya, tapi yang aku bayangin sih dengan arsip kolonial, apa yang apa kemungkinannya tuh melihat apa yang terus menerus absen secara konsisten gitu loh. Misalnya kita tahu ada perempuan gitu di periode itu dan di kapanpun, tapi kenapa dan mereka terlibat dalam macam-macam hal, mereka ngapain gitu, tapi itu misalnya ya tidak tercatat secara konsisten, tidak pernah ada, atau kalaupun ada pasti mereka yang terkait dengan si kolaborator kah, atau si ya itu sih banyak ya. Ya gitu sih. Terus sebaiknya arsip digimanain sih, diapakan misalnya. Kalau memang sekarang kamu mesti ke Leiden untuk melihat arsip itu. Lalu apa imajinasimu tentang arsip-arsip itu? Sebaiknya digunakan. Sebaiknya atau mereka mesti dibuang ke mana? Nggak harus dibuang sih, dibaca dengan cara yang baru aja kali ya. Cara yang baru itu maksudku seperti apa? Macam-macam sih cara baca arsip. Ya apa ya? Kalau aku sih tertarik dengan ini sih, dengan yang di tadi yang aku bilang membaca absen yang konsisten itu, sebenarnya aku tertarik dengan konsepnya Betty Yosef sih. Bagaimana melihat sesuatu itu hilang, nggak tercatat terus menerus. Misalnya kayak ada temanku yang neliti tentang jemaah haji perempuan, apa iya perempuan nggak naik haji zaman itu, tapi kenapa banyak haja. Itu nggak tercatat dalam arsip-arsip kolonial di Jeddah. Bukan karena mereka nggak naik haji, tapi karena kalau mau naik haji perempuan pakai muhrim, jadi dicatat nama muhrimnya bukan nama perempuannya. Jadi bagiku sih membaca absen apa kealpaan-kealpaan yang terus yang luput sama kolonial itu, yang itu kemungkinan ya, itu ini sih salah satu cara yang menurutku menarik untuk menulis ulang kah, menarasi ulang kah, dan ya gitu sih. Aku ngomong apa tadi? Stoller juga menarik, tapi ya Stoller menarik, True menarik. Macam-macam sih cara ini membaca arsip. Aku sih belum punya satu pegangan membaca arsip yang ini ya, yang konsisten aku pakai. Aku juga masih eksperimental sih dengan caraku sekarang. Aku nggak tahu caraku ini apa namanya. Mungkin ada namanya, tapi karena aku bukan anak sejarah totok dari awal, jadi aku yang kayak ya udahlah, aku eksperimentalkan saja sejauh selama metodologinya masuk akal gitu, atau sesuai dengan metodologinya. Itu doang kali ya, nggak tahu deh. Kalaupun kamu punya imajinasi, arsip ini sebaiknya diapakan, walaupun dengan tidak cara seperti itu. Yang mungkin pertanyaan abstrak sekali, benar abstrak sekali pertanyaan. Itu juga imajinasi juga bisa abstrak gitu. Kira-kira kamu pengen membayangkan ini arsip ini mau diapakan? Ya itu sih, arsip jadi tetap sih dipakai untuk membaca, tapi kita nggak mungkin nggak bisa membaca event ya, tapi kita bisa membaca logika pemerintahan, bagaimana satu hal itu bagaimana satu hal kah, satu tempat kah itu di govern, kita bisa memahami ini sebenarnya agak kestoler-stoleran. Kita bisa membaca logika apa sistem kolonial, bagaimana satu hal itu dikonstruksi sebagai penting dan tidak penting gitu. Apa yang dilaporkan, apa yang tidak dilaporkan, apa yang rahasia, apa yang tidak rahasia, apa yang sebenarnya rahasia, sebenarnya nggak rahasia, rahasia amat, tapi dibikin jadi rahasia supaya apa departemen ABC tidak perlu ikut ambil pusing dengan event ini, dan supaya ini menghemat ABCD gitu. Jadi bagiku nggak tahu sih, ini ngomong-ngomong sok tahu ya, penulisan apa kita belum terlalu banyak bicara bagaimana kolonial dengan logika logika kontrolnya itu bekerja lewat dan bagaimana mereka menggovern ini ya, kan klasifikasi kan bentuk dari governmentality kan, bagaimana cara dia mengatur ABCD, bagaimana informasi tentang ABCD cukup dimaknai sebagai ini gitu, cukup dimaknai seperti itu. Kita dari sistem klasifikasi segala macam kita bisa membaca logika apa kontrolnya kolonial sih, dan aku nggak tahu apakah itu yang namanya dengan dinamakan dengan apa yang Stoller sebut sebagai etnografi apa state etnografi gitu ya, gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi ya itu tetap makanya jadi penting untuk nggak cuma membaca arsip kolonial tapi juga membaca arsip lokal secara bersamaan untuk melihat yang tadi itu ya, yang thread yang ternyata dianggap penting oleh orang-orang biasa ternyata nggak penting bagi kolonial, dan apa yang di apa yang diklasifikasi ternyata melebur kalau kita membaca dengan arsip lokal. Jadi ya tetap harus ada pembacaan-pembacaan ini sih yang berbarengan kayak gitu ya, berulang kali, dan ya itu sih untuk mengecek ruang-ruang yang kosong, celah-celah yang dianggap nggak penting gitu. Sains, deduktif, aktivis, energi, artis, disco, kopi, astronot, akses, bisnis, radio kunci. I'm Vicky Dalai. The recording was created as part of Kunci Research Residency at Drapan Museum under Heterotropics 2. Heterotropics is a long-term research and curatorial project initiated by Amsterdam-based curator Sarah Giannini and organized in collaboration with the art platform TAAK. Unfolding through different chapters and collaborations, it investigates the immaterial and material remnants of colonial desire in the city of Amsterdam. Heterotropics 2 is realized with the kind support of the Research Center for Material Culture, Amsterdam's Fonds for de Kunst, and Prins Bernhard Kulturfonds.